Siapa nama asli Pangeran Diponegoro? Komplit. Nah, ora ngerti. Diponegoro niku nyuwun sewu, napa di kalangan santri terkenal? Karena Diponegoro niku juga santri Nahdlatul Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nama aslinya adalah Abdul Hamid. Pertama kali ngaji teng Mbah kula Ponorogo namine Kiai Hasan Besari. Saking Ponorogo Abdul Hamid pindah teng Kartosuro ngaji kitab kuning kali Kiai Taftazani. Saking Kartosuro pindah teng Bagelen Purworejo Abdul Hamid ngaji kitab Jalalen kali Mbah Ahmad Baidowi. Saking Bagelen pindah meleh teng Magelang ngaji ilmu hikmah ilmu jaduk kali Mbah Nur Muhammad Salaman ngadi wongso Salaman. Begitu dadi wong gede Abdul Hamid nyuwun sewu dadi wong ampuh. Siapa nama komplitnya? Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Antawiryo Mustahar Heru Cokro Senopati Ngaloga Sayyidin Panatagama Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa Pahlawan Gua Selarong Pangeran Diponegoro. Rafiq apa tak wene degan. Ayo. Iki wek ben suarane apik. Baik, nggih kowe baik. Aku orang manis, baik. Ayan. Sony. Tapi. Kula wingi ngaji ning Malang to, ana tentara takaki widang teh, widang jeruk niku mulih wonge setruk. Ora baik, ora. Ora baik. Wis tak suwuh. Rofek tahu stroke itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara senyum yang tidak seimbang. Stroke. Senyum seimbang itu ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Lawan stroke guyune namung ngiwot tok ora ono sing nengen. Wis tak suwuk, Bek. Muga-muga wendang rabi, Bek. Amin. Insyaallah iso robek rabine kalih Rojali. Napa niku Rojali rombongan janda liar. Dek kancar Rafiq aku ning kene. Aku siji wae degan wae. Wae iki ndan. Mbak iki nyowo ora SMS-an wae. Wah, HP-ne krose gaya. Atepan iki. Mesthi mbake wong pelit iki. Lah ya untue dipageri kok pelit to. Apa bedane wong biyen karo saiki ndan? Wong biyen niku otot kawat, balung besi. Lah mbake beda, gigi kawat untuk selfie. Ya. Bisa teng, napa? Kira setunggal. Lah kok ning nguntal apa mung teke kok ora setunggal. Kaya bojoku njaluk-njaluk. Tur aku lan ndek bojo cangkeme iki kawate aku wedi kok. Ngambung cangkemku lak entek cangkemku kok. Biasane wong sing untune dikawati niku rumangsa mrongos biasane. Biasane lho nggih. Santai mawon, Mbak, ingat mrongos itu adalah mingkem yang tertunda. Lah wong mrongos ki rung kuliahe duwe gelar kok Kang Padake. Wong mrongos niku rung kuliah duwe gelar apa gelare MSc. Apa kuwi MSc mrongos sak cangkeme lho kandhane. Aku takoni Mas Rafiq, Gus, napa jenengan yakin wong mati niku didongake krasa? Krasa, Pak. Ayo, hitung-hitungan. Saniki sik katok mlotro. Lho ora ono sabuke, Bro, padahal. Ora sang guyu, tak takon sik tak nggo iki jenenge apa? Rok mbahmu kuwi ngawur. Kiai nganggo rok iki kepiye ta iki? Apa Bu namanya? Malah kulot. Wo. Sing cangkeme kawatan cangkeme atos kulot. Malah stoking. Ngawur Rafiq, kok ini stoking, Bik, Bik. Iki jenenge katok sarung, Bik. Jadi sangkong ngarep ketok kaya sarung, sangkong buri ketok kaya katok. Oh lagi. Mbak E sing nyekel kamera langsung bokong kula di syuting. Cie. Kamu suka ya? Kamu jangan gitu dong. Bukti wong mati niku ngerti jenengan kirimi donga. Ayo, sane tak takon. Lah jenengan liwat kuburane simbah-simbah niku disunahke uluk salam napa mboten? Anggih, assalamualaikum ya ahlal kubur atau assalamualaikum ya ahlad diyar. Tak takon, uluk salam niku hukume napa, Pak? Sunnah. Jawab salam hukume wajib. Berarti salame awake dhewe dijawab mboten kali ahli kubur. Dijawab kok kula mboten krungu Gus, yen krungu awakmu mlayu. Mbok Rafiq langsung minggat mesti. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Waalaikumsalam. Mlayu adek padha. Mulai sok setruk Rafiq malah. Awak-awak.